Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, dan para pendengar Radio Rasyid dan Radio Mirasul Anbiya, alhamdulillah pada hari Ahad ini kita memasuki pertemuan yang ke-17. Tanggal 3 Sya'ban 1435 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 Juni tahun 2014, dan memohon maaf atas keterlambatan pada hari ini. Pertemuan kita kali ini kita akan memasuki huruf Sad. Huruf Sad tidak disebutkan secara berurutan oleh penulis kitab ini sebagaimana dijelaskan oleh beliau, karena memiliki tingkat kesulitan dibandingkan dengan huruf-huruf yang sebelumnya. Demikian juga huruf Dha, Ta, dan seterusnya. Kita memasuki huruf Sad. Huruf Sad makhrajnya adalah ujung lidah di antara gigi seri atas dan bawah, lebih dekat dengan gigi seri bawah. Huruf Sad makhrajnya sama dengan huruf Sin. Ya. Ini yang perlu kita tekankan, bahwasanya huruf Sad itu makhrajnya sama dengan huruf Sin. Samanya di mana? Samanya di penempatan ujung lidahnya. Itu sama. Jadi kalau ingin membentuk huruf Sad, maka kita tepatkan dulu pengucapan huruf Sin. Kita baca sa, coba. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Yang membedakan adalah sifatnya, yaitu sifat isti'la, ya, dan sifat idbaq. Sifat isti'la itu adalah apa? Dengan apa? Dengan meninggikan, ya, bagian belakang dari lidah kita. Jadi pangkal lidah kita tinggikan. Kemudian sifat idbaq adalah dengan merapatkan, ya, sebagian besar dari permukaan lidah dengan langit-langit atas. Kalau sa posisinya seperti ini. Kita baca sa, coba. Sa. Ya. Lidahnya itu tidak naik. Kalau so dinaikkan. Gitu ya. Kita baca sa so, coba. Sa so. Sebagian orang mengucapkan so dengan sho. Nah, ini salah. Kalau sho ini dari sha. Ya. Jadi sha sho ini salah. Yang benar adalah dari sin. Sa, coba. Sa. So. So. So. So. Tidak perlu memajukan atau mengedepankan kedua bibir kita, ya. Tetapi hanya dengan mengangkat, ya, bagian belakang lidah kita dan merapatkannya, merapatkan permukaan lidah ke langit-langit. Sa, so, coba. Sa, so. Si. Si. Su. Su. Bos. Bos. Jangan bos, tapi bos, coba. Bos. Jadi kalau sin bas, coba. Bas. Bas. Bas. Kalau sad segera kita setelah mengucapkan ba, lidah kita angkat. Bos, coba. Bos. Bas bas. Bas bas. Ya. Kita baca. Asala. Asala. Sokhaba. Sokhaba. Somata. Somata. Sahada. Sahada. Sahada. Sahada. Hamasa. Hamasa. Zakaya. Zakaya. Jasasa. Jasasa. Sawana. Sawana. Hasara. Hasara. Sasa. Sasa. Syasa. Syasa. Jangan sampai syasa ya. Tengok lagi. Syasa. Syasa. Lagi. Syasa. Syasa. Dasa. Dasa. Sabara. Sabara. Harus benar-benar tertempel lidahnya untuk huruf apa? Untuk huruf huruf za. Ya, ingat. Kita berada. Sabara. Sabara. Salaha. Salaha. Salaha. Salaha. Ingat jangan salaha. Ya. La-nya ya. Ya la. Suaranya jangan masuk ke ha ya. Kita baca salaha. Salaha. Sadama. Sadama. Sahawa. Sahawa. Nasaha. Nasaha. Wasaya. Wasaya. Hasada. Hasada. Basala. Basala. Abatasa. Abatasa. Sekali lagi. Abatasa. Abatasa. Jahakho. Jahakho. Dazaraza. Dazaraza. Sashaso. Sashaso. Lagi. Sashaso. Sashaso. Kalamana. Kalamana. Wahaaya. Wahaaya. Kita lanjutkan huruf berikutnya atau kita baca? Antum baca. Asala. Ayo. Asala. Sokhoba. Somata. Sohada. Hamaso. Zakaya. Jasoso. Sobana. Hasoro. Sosa. Syaso. Daso. Kabaro. Solaha. Sodama. Sohawa. Nasoha. Wasoya. Hasoda. Basola. Abatata. Yahako. Dadaroza. Sashaso. Kalamana. Wahaaya. Kita lanjutkan pada huruf dhad. Ini adalah huruf yang susah atau sulit di dalam pengucapannya. Kita baca. Kita harus tahu benar makhrajnya di mana sehingga kita bisa menempatkannya dengan tepat, mengucapkannya dengan tepat. Salah satu tepi lidah dengan barisan gigi geraham atas. Ya. Salah satu tepi lidah yaitu tepi lidah bagian belakang dengan gigi geraham atas. Kita tempatkan dulu. Bisa kiri, ya menurut para qurra yang paling mudah adalah bagian lidah kiri. Ya. Tapi tergantung masing-masing. Kalau yang mudah kanan ya kanan. Kita baca. Ya. Tidak perlu menggelembungkan pipi kita. Ya. Cukup apa? Cukup meletakkan tepi lidah ya. Tepi lidah bagian belakang dengan gigi geraham. Kita letakkan dulu lidahnya. Ya. Dan juga sambil lidah bagian belakangnya dan lidah sebagian besar lidahnya terangkat dan merapat ke langit-langit. Do. Do. Jangan makhrajnya atau pemicu bunyinya di ujung lidah. Kalau bunyinya seperti ini, do. Kalau antum mengucapkan do, itu sudah pasti. Kalau bunyinya seperti ini, ingat ya, do itu adalah ujung lidah dengan apa? Dengan gusi di sini. Ya, kalau do ya. Kita baca do. Do. Do. Do. Harus dilatih terus ya. Harus dilatih. Do. Do. Di. Di. Du. Du. Ya. Insyaallah latihan melatih lidah itu adalah latihan yang insyaallah paling mudah. Ya, paling mudah dibandingkan dengan melatih anggota tubuh yang lainnya. Seperti tangan, ya, kaki atau anggota badan yang lainnya. Katanya sih karena lidah tidak bertulang, ya. Karena enggak ada tulangnya jadi apa? Ringan. Jadi jangan bosan-bosan, ya. Mumpung kita masih awal mempelajari ini, ya, maka sering banyak-banyak latihan. Kita baca. Do. Do. Do. Do. Ya. Sekali lagi tidak perlu menggelembungkan pipi, ya. Nungguin. Do. Nah, gitu. Do. Enggak perlu. To. So. Pipinya tergelembung dua-duanya. Dulu ada yang mengajari saya dengan menggelembungkan pipi. Ya, kemudian apa? Yang terakhir-terakhir mengajarkan tidak perlu menggelembungkan pipi kita. Ya. Dan juga saya melihat beberapa masyayikh mengucapkan dot tidak menggelembungkan pipi. Kita melihat nanti. Ya. Kita baca. Do. Do. Do. Do. Latihannya dengan melihat kaca. Ya, di depan kaca antum melatih. Do. Do. Apakah masih gelembung? Ya. Kalau tidak, kalau masih gelembung diperbaiki lagi. Ya. Kita baca. Khodoba. Khodoba. Sayara. Sayara. Kalau masih susah ya di tepatkan lagi, gitu ya. Boyaza, boyaza, wadoa, wadoa, rokado, rokado, hamado, hamado, dohata, dohata, thawana, thawana, dojara. Dojara. Sadada. Sadada. Dolala. Dolala. Dolala. Dolala. Coba kita latih lam kita menggunakan tepi lidah bagian depan. Ya. Kebiasaan kita memakai lidah bagian di ujung lidah. Ya. Dolala. Dolala. Sadada. Sadada. Hadara. Hadara. Bayadha. Bayadha. Nahadha. Nahadha. Lagi. Nahadha. Nahadha. Dara'a. Dara'a. Dababa. Dababa. Dhamama. Dhamama. Dhamana. Dhamana. Radada. Radada. Kalau masih susah, ya, kalau masih susah, kita potong-potong cara membacanya, ya. Demikian juga cara mengajarkannya. Apabila kita dapati anak didik masih susah sekali, asan dipotong-potong saja. Biasanya radada, gitu ya. Karena tujuan yang lebih utama adalah bagaimana ya anak didik bisa membaca dengan makhraj yang tepat. Ya. Bukan sekedar lancar, tetapi radada gitu ya. Anda lihat radada sama kan dengan ujung lidah dengan apa? Dengan gigi giseri. Tidak, tidak itu yang kita inginkan. Sekedar lancar tapi tidak tepat. Kita baca radada radada abatasa abatasa jahakha jahakha dadaraza dadaraza sashasada sashasada lagi sashasada sashasada kalamana kalamana waha aya waha aya dan memang huruf dhad ya huruf dhad ini hampir-hampir tidak ada dalam bahasa kita ya kalau ada orang namanya Ridho, Ridho, ya kan? Kita enggak akan mungkin manggil Ridho gitu ya. Dengan makhrajnya dhad, ya. Kita akan lebih mudah Ridho, ya kan? Pakai ujung lidah, ya kan? Ridho. Enggak pakai makhraj tapi lidah. Kita ulangi sekali lagi bersama-sama. Khadaba, ya. Khadaba. Sekali lagi kalau pengucapannya belum tepat, ya masih gelembung-gelembung, antum asan diputus-putus. Ya. Diputus. Dilanjutkan. Huruf lo, ya. Kita ucapkan huruf ta karena satu makhraj. Ya. Yang satu makhraj huruf apa saja dengan huruf ta? Ta, dal, dan lo. Ya. Kita baca. Kita tempatkan dulu lidahnya dengan tepat. Ta, coba. Ta. Ta. Ya. Sekarang lidahnya kita angkat. Ujungnya sama dengan huruf ta. Ya. Ujungnya para pendengar di rumah coba tempatkan lidahnya ya. Seperti ketika mengucapkan huruf ta yaitu di pangkal gigi seri atas. Ya. Atau di akar giginya. Lidah bagian belakangnya kita angkat dan yang lainnya kita rapatkan ke atas. Bo. Bo. Bo. Lidahnya enggak perlu maju. Bibirnya enggak tidak perlu maju. Bo. Bo. Bo. Bo. Ta. Bo. Ta. Bo. Jadi menimbulkan suara yang tebal ketika lidah diangkat. Bo. Bo. Ti. Ti. Langsung ketiga. Untuk mengucapkan to yang kasrah, maka posisi lidah awalnya sama dengan to. Sekali lagi. Bo. Bo. Ti. Ti. Dibawa rahangnya ke bawah. Bo. Bo. Ti. Ti. Bu. Bu. Kalau bu mah maju ke depan. Bu. Bu. Ya. Bopo. Kita baca Hatoma. Hatoma. Dan juga tidak perlu menggelembungkan bibir. Ya. Sama dengan pengucapan apa? Ta dan dal. Ta. Ta, da. Sama kan? Tidak menggelembungkan bibir kita. Ya. Hatoma. Hatoma. Syatoa. Syatoa. Lagi syata'a, syata'a. Jangan syata'a ya, jangan syata'a ya. Syata'a, syata'a. Sataha, sataha. Lagi sataha, sataha. Habata, habata. Lagi habata, habata. Khataya, khataya. Daraza, daraza. Nashata, nashata. Nashata, nashata. Wasata, wasata. Wasata, wasata. Dan ingat huruf-huruf yang berdekatan dengan huruf yang tebal-tebal ini seperti sot, dot, to dan seterusnya ya. Biasanya huruf yang mendahulunya ini akan terpengaruh ya. Contohnya pada wasata, terkadang orang karena ingin menyiapkan to ya, jadi suaranya jadi wasata, wasata ya. Ingat, hati-hati ya. Jadi harus benar-benar kita ucapkan dengan sesuai dengan sifat-sifatnya. Kalau susah diputus dulu. Wa sa po, wa sa po, gitu ya. Kita ulang lagi. Wa sa po, ayo. Wa sa po. Saja, saja, saja, saja. Tadi ya, saya mengatakan untuk sa, kalau kita mengajar, antum lihat ya, lihat apakah sudah benar-benar tertempel lidahnya atau belum ya. Kalau tidak, kadang-kadang kita agak terasa aneh di telinga ya, kok sa kok dibaca sa. Kita lihat lagi, lidahnya ternyata tidak apa, tidak menempel ya. Harus peka, harus dilatih pendengarannya, dan juga dilihat ya, dilihat pengucapannya sudah tepat ataukah belum. Kita baca saja, saja. Hasada, hasada. Dobato, dobato. Taza, taza. Lagi taza, taza. Ingat ya, ta ini seringnya tidak didesiskan ya. Taza, taza. Lohana, lohana. Loro'a, toro'a, toro'a. Sebagian daerah toro'a dibanyak ya, karena apa, mungkin pengajarannya mengucapkan toro'a dengan ra ya. Toro'a, ada yang gitu ya. Ulang lagi toro'a, toro'a. Lagi toro'a, toro'a. Khotoro, khotoro. Tomasa, tomasa. Lagi tomasa, tomasa. Tobaja, tobaja. Boyato, boyato. Boyato, boyato. Bolaha, bolaha. Kholato, kholato. Abatasa, abatasa. Jahakho, jahakho. Dazaraza, dazaraza. Sashasadda, sashasadda. To, to. Kalamana, kalamana. Wahaaya, wahaaya. Ya. Kita baca sama-sama. Hatoma, ayo. Hatoma, syakoha, satoha, babato, kotoya, koroza, nasyako, wasako, taja, hasoda, babato, taza, kohana, koroha, kotoro, komata, kobaja, koyako, kolaha, Saja. Belum lihat. Hah? Wadi, nganteron. Nganter lagi. Oh, udah ada. Nih. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan latihan untuk huruf Tho. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah taala pada yaumul jumuah, pada hari Jumat. Dilatih, banyak-banyak latihan. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.